Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk bisa melakukan satu amalan yang mulia, yaitu amalan talabul ilmi. Sebelumnya ana di sini menggantikan apapun yang seharusnya mengisi di sini adalah Ustaz Musa Firdaus Ta'ala, tapi karena beliau sedang berhalangan, maka di sini kita akan memurojaah ataupun membaca kitab tafsir As-Sa'di yang kita telah sampai pada surat Al-Infitar ayat yang kelima. Sebelumnya, sebelum memasuki materi pembahasan kita, kita diingatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebuah hadis yang mengingatkan tentang pentingnya amalan, pentingnya amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun." Akan mengikuti seorang mayit ketika mayit tersebut diantarkan ke kuburannya oleh para pengantar, tiga perkara. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Dua perkara, tiga perkara tersebut, dua perkara akan kembali meninggalkan sang mayit, dan satu perkara akan tetap bersamanya sampai hari kiamat ditegakkan. Yasba'uhu ahlu wa ma'lu, akan mengikuti mayit tersebut keluarganya dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahlu wa ma'lu, akan kembali keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan akan tetap bersamanya amalannya sampai hari kiamat nanti ditegakkan, sampai ketika manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mauqif, di padang mahsyar, menemaninya ketika manusia melewati as-sirat yang Allah bentangkan di antara dhahri jahannam dan al-jannah. Begitu juga akan menemani manusia ketika di al-mizan, ketika ditimbang amalan-amalan kebaikan. Maka ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan as-sahibul awal atau as-sahibul, yaitu yang pertama, yaitu al-ahlu, keluarganya. Maka disebutkan oleh beliau, ketika seseorang meninggal, tidak lagi bermanfaat keluarganya, kecuali yang mendoakan sang mayit tersebut dan yang memintakan ampun, yang beristighfar untuknya. Dan ini kadang tidak dilakukan oleh al-ahlu. Kemudian yang kedua disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah al-khalilu tsani atau as-sahibu tsani, al-mal. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, maka harta ini akan meninggalkan sang mayit pemiliknya. Harta tersebut tidak ikut masuk, tidak ikut menemani sang mayit. Sudah tidak bermanfaat lagi harta ketika dia meninggal, kecuali harta yang telah dia gunakan untuk beramal ketika hidup, beramal kebaikan, berinfak, bersedekah, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Adapun harta yang digunakan untuk maksiat, maka akan menjadi hujjatun alaih, akan menjadi hujjah bagi orang tersebut. Maka tidaklah bermanfaat yang namanya mungkin mobil. Dia ketika di dunia memiliki mobil sampai 5, tanah di mana-mana, rumah di berbagai tempat. Maka ketika orang tersebut meninggal sudah tidak lagi bermanfaat, kecuali harta yang dia gunakan ketika hidup untuk beramal. Ini adalah as-sahibu tsani. Maka harta yang tertinggal tadi merupakan hak dari ahli warisnya. Kemudian as-sahibu tsalits, dan ini adalah yang ketiga. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwasanya harta yang ataupun amalan yang akan menemani seorang ketika dikuburnya, ketika dia dimasukkan ke alam kuburnya oleh para pengantar, kemudian ditanya oleh dua malaikat tentang fitnatul kubur, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, maka ketika dia mampu melewati ujian tersebut, akan datang amalannya, datang mendatangi sang mayit dalam bentuk yang sangat luar biasa rupawan, hasanul wajhi wa hasanul siyabi wa tayyibul rih, baunya sangat semerbak amalan tersebut. Sampai ketika ditanya oleh sang pemilik amalan, man anta, siapa kamu, maka amalan tersebut mengatakan, ana amal fasalih, aku adalah amalan saleh, amalan saleh ketika di dunia. Maka sang mayit tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera ditegakkan yaumul akhir, agar segera ditegakkan hari kiamat, agar dia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Adapun orang-orang yang ketika dia ditanya oleh dua malaikat tentang fitnatul kubur, tentang tiga perkara, dan semua manusia pasti akan mengalaminya. Ketika ditanya oleh dua malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka, ketika dia mengatakan hala adri, sami'tun nasa yaquluna hadza, aku hanya mendengar manusia mengatakan demikian dan demikian. Maka ketika dia mendapatkan azab kubur, datang amalannya tersebut dalam rupa seseorang yang sangat mengerikan, qabihul wajhi wa qabihul siyabi wa muntinur rihi, datang wajahnya mengerikan, pakaiannya yang sangat mengerikan, begitu juga baunya sangat busuk. Kemudian sang pemilik amalan tersebut bertanya kepada orang tersebut, man anta, ana amalukal qabih, aku adalah amalan kejelekanmu. Dan ini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ini akan menemani manusia, amalan ini akan menemani manusia ketika dia di alam kuburnya. Kemudian juga akan menemani ketika dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan menemani dia ketika melewati as-sirat, seseorang melewati as-sirat, yaitu jembatan di antara dhahr jahannam, di antara punggung jahannam dengan al-jannah. Begitu juga ketika ada mizan, ketika ditimbang amalan kebaikan, maka amalan pun akan menemani dia sang pemilik amalan tersebut. Maka ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersegera di dalam beramal kebaikan, menjadikan anak-anak kita dididik menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang ketika kita meninggal mereka mendoakan kita, menengadahkan tangannya, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya tiga amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang meninggal. Salah satunya adalah waladun salih yad'u lahu, anak saleh ya, mendoakan kedua orang tuanya. Begitu juga memohonkan atau beristighfar untuk kedua orang tuanya. Ketika di dalam sebuah hadis bertanya kedua orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kami bisa mencapai kedudukan ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan istighfar yang dilakukan oleh anaknya. Maka ini adalah keutamaan mendidik anak-anak saleh. Begitu juga dengan harta kita, maka gunakanlah untuk berinfak. Gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala selama harta tersebut masih berada di tangan kita. Bersegera berinfak, jangan menunda-nunda. Karena ini akan menjadikan amal harta tersebut termasuk dari amalan kita ketika kita meninggal nanti. Maka disebutkan, maka beruntunglah orang yang dia menggunakan harta untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyibukkannya. Orang yang memiliki harta kemudian dia sibuk dengan hartanya siang dan malam, sibuk mencari harta, ketika dia mati tidak dia bawa. Yang dia bawa adalah ketika harta tersebut dia infakkan, dia amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beruntunglah orang yang dia memiliki istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, yang membantu dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an. Bisa kita lihat bagaimana orang yang dia melakukan safar, yang melakukan safar min asfalid dunia, dari perjalanan-perjalanan ketika di dunia, ketika dia tidak membawa bekal, tatkala dia membutuhkan bekal, ternyata dia tidak ada bekal. Maka orang tersebut menyesal, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang akan melakukan perjalanan yang jauh? Banyak masyaqqah, kesulitan. Bagaimana dia tidak bisa tidak membawa bekal? Tidak memikirkan bekal yang akan dia bawa nanti. Sibuk waktunya untuk dunia, hartanya, bernikmat-nikmat dengan hartanya. Ketika datang panggilan untuk berinfak bersedekah, dia masih berpikir, kalau saya berinfak nanti bagaimana istri dan anak saya? Coba untuk perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika panggilan perang Tabuk, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membawa seluruh hartanya untuk diinfakkan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membawa setengah hartanya untuk diinfakkan. Begitu juga dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bila menyiapkan perbekalan untuk 30 ribu pasukan. Coba anda bayangkan bagaimana mereka berinfak, bersemangatnya menggunakan harta mereka di dalam infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah contoh dari salafun salih, semangatnya mereka di dalam berinfak. Enggak, mungkin kita enggak, jangan sampai timbul mungkin di pikiran kita, sebentar-sebentar infak, sebentar-sebentar ta'awun. Maka apabila masih ada yang seperti ini di dalam hati ataupun pikiran-pikiran kita, maka perlu dikoreksi. Bahkan ini adalah jalan yang Allah mudahkan bagi kita untuk kita bisa berinfak. Yang infak itu digunakan sesuai dengan sunnah, benar penempatannya, dan ini adalah tabungan kita. Maka bersegeralah di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, yang amalan tersebut akan menemani kita ketika kita di alam kubur nanti sampai hari kiamat ditegakkan. Kemudian kita masuk pada ayat yang kelima atau yang keenam. Berkata Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini ayat yang keenam, ya, surat Al-Infitar ayat yang keenam. Alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rabbuk. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin. kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan atau berkata, yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani al-muqassiri fi haqqi rabbih al-mutajarri 'ala masaqitih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mu'atiban mencerca, sahbihi mencera atau mencerca ataupun merendahkan orang-orang, lil insani al-muqassiri, yaitu orang-orang yang dia al-muqassir fi haqqi rabbih, yaitu orang-orang yang disebutkan al-muqassir di sini adalah al-mughaffal, yang orang tersebut lalai, lalai terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesempatan dan kemampuan bagi dia untuk melakukan amalan tersebut, akan tetapi dia enggan, berpaling disebabkan hawa nafsunya, meninggalkan amalan-amalan tersebut, meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutajarri'i ala masaqitihi, atau di dalam nusakh yang lain ala ma'asihi. Dan orang ini al-muqassiri fi haqqi rabbih, ini adalah orang yang dia lancang atau berani untuk menerjang ala masaqitihi, yaitu murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berani untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu sehingga engkau berbuat durhaka kepada Rabb atau kepada Allah yang Maha Pemurah? Maka ditafsirkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, atahawunan minka fi hukukihi. Apakah engkau, wahai manusia, menganggap enteng hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Am ihtiqaran minka li'adzabi, ataukah kalian ini melakukan, menghina azab Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap remeh azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita tahu kaum-kaum terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Samud yang mereka memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan kita? Bagaimana disebutkan orang-orang kaum Samud ini mampu mereka mengukir, memahat gunung-gunung menjadi bangunan? Kemudian juga mereka, kaum terdahulu ini, lebih memiliki harta dibandingkan kita, lebih banyak harta mereka. Bagaimana dikisahkan Qarun, orang yang memiliki harta sangat banyak, disebutkan bahwasanya kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya harus diangkat oleh orang-orang kuat pada zamannya. Orang-orang terdahulu mereka lebih memiliki kekuatan, lebih memiliki harta dibandingkan orang-orang sekarang. Tetapi kenapa orang-orang sekarang yang mereka lemah, berani mereka untuk menganggap remeh, menghinakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan orang-orang yang lemah iman yang mengatakan, ya sekarang di dunia, azab Allah nanti di akhirat, pikirkan nanti. Ini adalah orang, ucapan yang muncul dari orang-orang yang lemah imannya. Am adamu imanin minka bijazai, atau tidak adanya keimanan kalian terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam surat-surat sebelumnya, betapa pentingnya beriman dengan hari akhir. Antum perhatikan di dalam surat An-Naba, di dalam surat An-Najah, di dalam surat Abasa, di dalam surat At-Takwir, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang yaumul akhir, tentang yaumul ba'd, yaumul qiyamah. Dan ini harus kita imani. Ini adalah salah satu dari rukun iman yang harus kita yakini adanya yaumil akhir, yang dengannya kita mengetahui bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada yaumul ba'tsi, yaumul jazaa, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan amalan nanti. Alaysa huwallazi khalaqaka fasawwaka? Bukankah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqaka, yang dia menciptakanmu, fasawwaka, ay fi ahsani taqwim, yaitu pada sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Fa'adalak, yaitu warakabak tarkiban qawiman mu'tadilan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyusun susunan tubuh kita dengan qawiman, yaitu dengan bagus, dan mu'tadilan, yaitu munasiban, sesuai. Coba antum perhatikan, Allah menciptakan mata dengan melihat ke depan, bukan melihat ke atas. Allah menciptakan dua tangan manusia sama panjangnya. Kaki manusia Allah ciptakan dengan sama panjangnya. Bagaimana susunan tubuh kita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai, mu'tadilan, munasibin, sesuai susunan tubuh tersebut. Fi ahsani ashkali, yaitu dalam sebaik-baik bentuk. Wa ajmalu hayati, atau wa ajmali hayati, dan dalam seindah-indah gambaran. Fahal yaliku bika an takfura ni'matal mun'im, maka apakah pantas bagi kalian untuk mengkufuri nikmat dari sang pemberi nikmat? Atau tajhadu ihsanal muhsin, ataukah pantas bagi kalian untuk menentang kebaikan sang pemberi kebaikan? Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza illa min jahlika wa dhulmika wa inadika wa ghasmika, sesungguhnya penentangan ini muncul disebabkan jahlika, kebodohanmu, wa dhulmika, dan kezalimanmu, wa inadika, dan pengingkaranmu. Fahmadillahi an lam yaj'al surata kalbin aw himarin, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bentuk kita sebagaimana surata kalbin. Allah di sini disebutkan, maka pujilah oleh kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak menjadikan bentuk kita sebagai bentuk, atau bentuknya anjing. Al-Himarin, atau bentuk seperti bentuknya keledai. Al-Nahwihima, atau yang selain keduanya. Minal hayawanat, dari hewan-hewan yang lainnya. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bentuk kita bentuk yang sempurna, susunan yang bagus, sesuai dan sebaik-baik bentuk. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Wa qalu kalla bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan hari kebangkitan. Ai ma hadza al-wa'di wa tadzkiri, yaitu dengan peringatan ini, dengan nasihat ini, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. La yazaluna mustamirina ala takdzibi bil jazaa. Allah sudah menasihati, memberikan peringatan. Maka kalian senantiasa setelah diberikan peringatan, diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berjalan di atas pendustaan terhadap adanya al-jaza, adanya hari pembalasan. Wa antum la budda an tuhasabu ala ma amiltum. Maka pasti kalian ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian kerjakan, yaitu amalan-amalan ketika di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pastinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amalan yang kita lakukan ketika di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qad aqama Allahu 'alaikum malaikatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan atas kalian para malaikat. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri-diri kita, yaitu para malaikat yang senantiasa mencatat amalan kebaikan kita, mencatat ucapan-ucapan kita yang nanti akan Allah Subhanahu wa tunjukkan catatan-catatan tersebut ketika hari kiamat. Kiraman yaktubuna aqwalakum wa af'alakum, yang malaikat yang mulia tersebut akan menulis ucapan-ucapan kalian. Ini tidak terasa ucapan keluar dari mulut kita. Yang namanya manusia, ucapan yang kita ucapkan beberapa saat yang lalu mungkin sudah lupa ya, apa yang kita ucapkan. Dan catatannya akan tetap ada, dicatat oleh para malaikat yang mulia. Dicatat aqwal wa af'al wa ya'lamuna af'alakum, dan para malaikat mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan kami telah menciptakan manusia, dan kami lebih mengetahui bisikan-bisikan mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat leher mereka sendiri. Idh yatalaqal mutalaqiyani, yaitu ketika dua malaikat mencatat amalan, baik itu amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Anil yamini wa anushimali, anil yamini wa anushimali qa'id, yang dua malaikat ini senantiasa duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, mencatat amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, mencatat amalan-amalan jelek yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi jangan dikira ucapan atau perbuatan kita tidak ada catatannya. Allah catat, oleh para malaikat catat, dan akan nanti ditunjukkan pada hari kiamat nanti. Yang di dunia ditutupi, maka di sana akan Allah Subhanahu wa taala buka. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah ucapan yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya ada pengawas yang akan mencatat apa yang dia ucapkan. Ada nanti akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ancaman bahwasanya apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan, ada catatannya. Para malaikat mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa dakhala fi hadza af'alul qulub, dan masuk di dalam amal perbuatan-perbuatan tersebut adalah af'alul qulub, yaitu perbuatan-perbuatan hati, amalan-amalan hati, khauf, roja, khasyah, tawakkal, al-ikhlas, amalan-amalan yang lainnya. Wal af'alul jawarih, dan perbuatan-perbuatan anggota badan, mungkin dari amalan-amalan sholat dan amalan-amalan yang lainnya. Falaiku bikum antukrimuhum wa tujilluhum wa tahtarimuhum, maka wajib atas kalian, pantas bagi kalian untuk memuliakan, untuk menghormati para malaikat dengan kita tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan tafsir surat Al-Infitar ayat yang ke-13 sampai dengan ke-9, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-12. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan al-wa'di wa tadzkir bagi kita semua. Nasihat, peringatan yang seharusnya dengan peringatan dan nasihat tersebut bermanfaat bagi kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah apa yang beliau sampaikan di dalam menjelaskan surat Al-Infitar ayat yang ke-12, ayat ke-6 sampai dengan ke-12. Dan insyaallah untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk besok insyaallah jadwalnya insyaallah Ustaz Musa besok dengan kitab Syarh Sunnah lil Barbahari, dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.